Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan dan juga mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja pertemuan ke-93 disertai dengan penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib di dalam kitab beliau At-Tadhhib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dan juga ilmu yang bermanfaat. Di kesempatan kali ini masih di dalam pembahasan Kitabul Hudud, pembahasan tentang pidana dalam Islam. Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibnu Husain Ibnu Ahmad Al-Isfahani Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau berkata, wa hukmul liwat, dan hukum orang yang melakukan liwat. Liwat itu adalah orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Ya, liwat yaitu perbuatan kaum Nabi Lut atau dalam istilah kita homoseksual. Laki-laki mendatangi laki-laki. Ya, ada liwat, ada sihaq. Kalau sihaq adalah lesbian. Adapun liwat, laki-laki mendatangi laki-laki. Itu hukum asalnya. Ya, atau dia mendatangi perempuan yang tidak halal baginya dari bagian duburnya. Ini pun disebut dengan liwat sebagaimana akan kita baca penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah. Wa hukmul liwat, adapun hukum perbuatan liwat atau homoseksual, wa ityanul bahaim, dan mendatangi hewan. Bagaimana itu mendatangi hewan? Laki-laki mencampuri hewan. Ya. Kazzina, kahukmiz zina, hukumnya disamakan dengan hukum zina. Ya. Profesor Dr. Mustafa Dib akan menjelaskan kepada kita terkait dengan poin ini, yaitu kaitan dengan hukum liwat, dan masuk di dalam pembahasan liwat adalah sihaq, yaitu apa yang dilakukan oleh wanita dengan wanita atau laki-laki dengan laki-laki. Dikatakan di sini al-liwat, adapun liwat, an yaf'ala fi'la qaumi Lutin alaihi salam. Yang dimaksud dengan liwat kata Profesor Dr. Mustafa Dib yaitu seseorang melakukan perbuatannya kaum Nabi Lut. Melakukan perbuatan kaum Nabi Lut yaitu homoseksual. Apa itu perbuatan kaum Nabi Lut? Ayadkhula az-zakar farjahu ya fi duburi zakarin akhar. Na'udzubillahi min dzalik, yaitu seorang laki-laki ya, mohon maaf, memasukkan kemaluannya ya kepada dubur laki-laki. Ya, kepada dubur laki-laki. Itu definisi secara syariat. Jadi ketika ada laki-laki mendatangi laki-laki dari arah duburnya, inilah yang dimaksud dengan al-liwat, ya, melakukan perbuatan kaum Nabi Lut alaihi salam. Wa kadzalika, begitu pun masuk di dalam kategori al-liwat idza adkhalahu fi duburi imra'atin la yahillu lahu al-istimta'u biha. Dan masuk ke dalam kategori liwat adalah seorang laki-laki mendatangi seorang wanita yang tidak halal baginya, artinya bukan istrinya, dari arah duburnya. Jadi liwat ini ada dua. Laki-laki mendatangi laki-laki dari arah duburnya, ini liwat. Atau yang didatangi adalah perempuan, tapi perempuannya tidak halal baginya, bukan istrinya yang sah, dan dia mendatanginya dari arah duburnya, maka ini pun disebut dengan liwat. Adapun kalau wanita itu adalah halal untuk dia campuri, maka tidak dihukumi liwat, tapi dihukumi sebagai orang yang bermaksiat, melakukan sesuatu yang haram yang dilarang oleh syariat, ya, yang dilarang oleh syariat. Kemudian di sini Profesor Dr. Mustafa Dib dalam konteks menjelaskan perkataan Al-Qadi Abi Syuja', beliau berkata, "Wa 'uqubatul fa'il li hadza ka'uqubati az-zina." Hukuman orang yang melakukan perbuatan ini, yaitu perbuatan liwat, adalah sama dengan hukuman orang yang berzina. Ya, sama dengan hukuman orang yang berzina. Li'annahu fahishah. Karena liwat pun adalah perbuatan yang keji, fahishah. Perbuatan yang kotor. Ya. Fayurjam in kana muhsanan. Maka yang melakukan perbuatan liwat dirajam sampai mati kalau dia adalah orang yang muhsan, yaitu orang yang sudah menikah. Kalau dia tetap melakukan liwat padahal dia sudah menikah, maka secara hukum syariat dirajam, ya, hukumannya adalah dirajam. Wa yujlad wa yughra au yughrab in kana ghaira dhalik. Tetapi kalau seandainya pelakunya adalah ghairu muhsan atau orang yang belum menikah, maka sama dengan hukuman zina, didera, ya, dan diasingkan selama satu tahun. Itu sudah kita jelaskan kemarin. Diasingkan ke tempat yang jauh yang harus memenuhi kriteria masafatul qasr, yaitu jarak safar. Ya, karena kalau tidak sampai jarak safar, itu tidak masuk kriteria apa namanya tagrib, yaitu menjauhkan atau mengasingkan, atau kalau dalam istilah di masyarakat di sebagian daerah, diusir dari kampung. Dan di sebagian masyarakat kita lebih ekstrim, ya, ada yang sampai diusir selama 10 tahun, 12 tahun ketika melakukan perzinahan di satu kampung. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya hukum liwat ini sama dengan zina, bukan hanya dari sisi hukum pidananya. Bukan hanya dari sisi hukuman dirajam atau didera dan diasingkan, bukan hanya itu. Bahkan di dalam metode, di dalam memastikan seseorang melakukan liwat sama dengan metode di dalam memastikan seseorang melakukan zina. Yaitu ada dua metodenya. Metode yang pertama adalah i'tiraf, dia mengaku, ya. Dan metode yang kedua adalah dengan mendatangkan 4 orang saksi. Ya, 4 orang saksi. Artinya bukan hanya liwat mengambil hukuman uqubah berupa antara rajam atau dera dan juga diasingkan setahun, tetapi dia pun mengambil cara menetapkan pidana ini dengan metode yang sama di dalam hukum zina. Artinya kita tidak boleh menuduh seseorang melakukan liwat, melakukan homoseksual, kecuali kita bisa mendatangkan bukti. Ya, dan bukti ini adalah empat orang saksi yang adil, ya, orang yang adil. Lalu dikatakan di sini masih kaitannya dengan permasalahan liwat, wa amma al maf'ulu fihi, adapun objek, ada orang yang melakukan liwat, ada orang yang menjadi objeknya, ya. Berarti orang yang melakukan liwat itu yang mendatangi. Orang yang mendatangi. Adapun yang menjadi objeknya adalah yang didatangi, ya. Wa amma al-maf'ulu fihi fayuqamu 'alaihi haddu ghairul muhsan mutlaqan. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, adapun yang menjadi objek homoseksualnya, laki-laki misalnya, maka dia dikenakan hukuman ghairul muhsan mutlaqan. Dalam semua kondisi, dia dikenakan hukuman orang yang belum menikah. Dalam zina, orang yang belum menikah itu didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, objek homoseksual, na'udzubillahi min dzalik, mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua dari dosa ini, itu secara mutlak hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Artinya dia tidak dikenai hukuman rajam. Ya, dia tidak dikenai hukuman rajam. Walaupun ada hadis yang sebenarnya secara teksnya menunjukkan sama hukumannya, ya. Ada hadis riwayat Imam Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, ya, di mana dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Man wajadtumuhu ya'mal 'amala qaumi Lutin faqtulu al-fa'il wal maf'ul." Kalau kalian mendapatkan orang yang melakukan perbuatannya kaum Nabi Lut, maka faqtulu, maka bunuhlah yang melakukan dan yang menjadi objeknya. Ya, yang mendatangi dan yang didatangi. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah. Walaupun di mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang mereka pilih mengatakan bahwasanya kalau pelaku yang mendatangi itu ada dua kemungkinan. Apakah dia muhsan atau ghairu muhsan? Kalau muhsan dirajam, kalau ghairu muhsan didera 100 kali diasingkan 1 tahun. Ya, itu pelakunya. Adapun objeknya, di dalam mazhab Imam Syafi'i secara mutlak hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Walau kana mutazawwijan, bahkan seandainya yang didatangi tersebut, laki-laki tersebut, objek tersebut, mutazawwijan, walaupun dia sudah pernah menikah, artinya muhsan. Li'anna zani al-muhsan, karena definisi pezina yang muhsan adalah yang mencampuri atau yang dicampuri, ya, wat'an. Ya, jadi definisi zina muhsan itu adalah orang yang mencampuri atau dicampuri. Ya, mencampuri artinya, mohon maaf, dia melampiaskan nafsunya, baik dalam bentuk yang normal atau dalam bentuk yang tidak normal. Dalam bentuk yang normal mendatangi perempuan misalnya, dalam bentuk yang tidak normal tadi liwat atau homoseksual, ya, au yuta wat'an, ya, atau dicampuri, disetubuhi, ya, didatangi. Dan mendatangi dari belakang, dari dubur, bagi laki-laki tersebut tidak didefinisikan mendatangi atau tidak didefinisikan bercampur baginya, tetapi dia hanya dijadikan semacam objek. Oleh karenanya, di dalam mazhab Imam Syafi'i, maf'ul fih yang menjadi tempat atau yang didatangi oleh pelaku homoseksual, kalau dia seorang laki-laki, dia tidak dihukum rajam, tetapi dihukum derak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun mutlakan. Hukumannya begitu. Baik dia adalah sudah menikah ataupun belum menikah. Beda dengan zina ya. Kalau zina berlaku hukuman muhsan atau ghairu muhsan. Ya. Atau berbeda juga dengan pelaku homoseksual. Berlaku standar muhsan atau ghairu muhsan. Adapun objeknya yang didatangi oleh laki-laki, laki-laki mendatangi laki-laki, yang didatangi atau objek, ini hukumannya adalah didera 100 kali. Lalu dikatakan di sini, wa amma, ini ada penjelasan singkat dari Profesor Dr. Mustafa Dib, kaitannya mendatangi hewan. Kalau kita lihat matannya, Al-Qadi Abi Syuja' berkata, hukmul liwat wa ityanul bahaim kahukmiz zina. Hukum homoseksual dan hukum mendatangi binatang atau hewan itu sama dengan hukum zina. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan pandangannya. Kata beliau, wa amma, adapun orang yang mendatangi hewan, fa innahu yu'azzar, tidak diberikan hukuman had. Hukuman had itu apakah dirajam atau diderak 100 kali, tidak kita hukum seperti itu, tetapi diberikan hukuman ta'zir. Tetapi diberikan hukuman ta'zir, ta'ziriyah, yaitu ta'dib, hukuman pendidikan. Hukuman yang mendidik agar dia jera, ya. Fa innahu yu'azzar wala hadda alaihi, dan tidak ada hukuman pidana yang tertentu, apakah 100 ataukah 40 ataukah dirajam, tidak. Yang mendatangi hewan adalah diberikan hukuman ta'zir. Diberikan hukuman apa? Hukuman ta'zir. Tentunya hukuman ta'zir ini dikembalikan kepada hakim atau qadi. Dia yang menentukan, ini si fulan telah melakukan maksiat pelanggaran mendatangi hewan, maka dikenakan hukuman ta'zir, misalnya didera sebanyak 30 kali misalnya, atau 20 kali, atau sesuai dengan yang dipandang oleh hakim, atau dipenjara sekian tahun misalnya. Ya, itu namanya hukuman apa? Ta'ziriyah. Alal qawli rajih al-mu'tamad fil madhab. Dan ini pendapat yang lebih kuat dan lebih rajih, dan pendapat yang mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i. Artinya Profesor Dr. Mustafa Dib, beliau tidak sepakat dengan Al-Qadi Abi Syuja' yang mengatakan hukuman laki-laki atau orang yang mendatangi hewan adalah hukuman zina. Ya. Tetapi yang mu'tamad di mazhab Imam Syafi'i, orang yang mendatangi hewan tidak dihukum dengan hukuman had, yaitu hukuman yang telah tertentu di dalam nas, baik Quran dan hadis, tetapi dihukum dengan ta'zir, hukuman yang dipandang maslahat oleh siapa? Oleh hakim atau qadi, ya, atau lembaga peradilan di satu negeri. Lalu dikatakan di sini, li'anna fi'lahu mimma la yushtaha. Ya, karena kenapa tidak ada hukum had? Tidak ada hukum pidana tertentu untuk orang yang mendatangi hewan, karena perbuatan ini umumnya tidak disukai. Ini bukan satu perbuatan yang menarik. Ya. Bal yanfiru minhu at-tab'u as-sahih. Bahkan orang yang memiliki perangai yang normal, jijik, tidak mau melakukan hal yang seperti itu. Wala tamilu ilaihi nafsus salimah. Ya. Dan orang yang apa namanya normal itu tidak cenderung melakukan hal tersebut. Fala yahtaju ila zajrin. Maka tidak perlu ada satu apa namanya ya, ada satu penghalang untuk melakukan hal itu. Karena kenapa? Karena hukum asalnya orang tidak suka. Orang tidak suka melakukan itu. Itu bukan sesuatu yang umum. Beda dengan homo, homoseksual terjadi. Bahkan satu kaum melakukan itu. Yang diceritakan adalah kaum Nabi Lut misalnya. Walaupun dalam sejarah masih ada umat yang lain yang dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan perbuatan tersebut. Artinya manusia mendatangi hal itu. Maka perlu yang namanya zajr. Ya, perlu satu hukuman yang dengannya manusia menjauh dari hal itu. Beda dengan tadi mendatangi hewan. Orang tidak tertarik dengan hal itu. Ya, orang tidak tertarik. Maka hukumannya bukan hukuman had yang bisa menghalangi banyak orang melakukan itu, tetapi hukumannya sifatnya ta'ziriyah. Karena dia sesuatu yang sifatnya nadir. Sesuatu yang sifatnya jarang. Sesuatu yang sangat-sangat tidak umum. Ya. Sesuatu yang mungkin sulit kita dapatkan contoh kasusnya, walaupun ada. Ya, ada. Ya, terjadi. Tetapi tidak seperti banyaknya orang yang melakukan zina atau melakukan homoseksual dan lain sebagainya. Sehingga syariat perlu untuk memberikan satu batasan hukum yang jelas, yang tegas untuk menjadi peringatan dan garis merah, ya, agar manusia tidak mendekat kepada perbuatan tersebut. Lalu dikatakan di sini, wal haddu, adapun hukuman had pidana, innama syuri'a zajran lin nufus min an muqarabati ma yashtahi taba'an. Ya. Adapun hukuman had itu disyariatkan untuk mencegah apa-apa yang disukai oleh jiwa. Adapun mendatangi hewan itu secara hukum asal tidak disukai oleh jiwa manusia. Oleh karenanya hukumannya bukan hukuman had, tetapi hukuman ta'zir yang bentuknya diserahkan kepada hakim. Apakah dalam bentuk penjara ataukah dalam bentuk dera dan lain sebagainya. Adapun dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala. Ya, di dalam bab yang berjudul fi man ata bahimah, hukum orang yang mendatangi bahimah, hewan, hewan ternak seperti kambing misalnya atau kuda dan lain sebagainya. Begitupun riwayat Imam At-Tirmidzi An-Nasa'i an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas berkata, laisa 'alal ladzi ya'til bahimata haddun. Orang yang mendatangi hewan tidak dikenai hukum had. Hukum had itu yang tadi kita bahas ya. Apa itu hukum had? Antara dirajam sampai mati kalau dia muhson, atau didera 100 kali dan diasingkan 1 tahun kalau dia ghairu muhson. Itu kata Ibnu Abbas, orang yang mendatangi bahimah, hewan ternak, itu tidak dikenakan hukum had. Ya. Lalu Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wa mithlu hadza la yuqal an ra'yin. Dan ucapan seperti ini yang dikatakan Ibnu Abbas tidak mungkin berasal dari ra'yun, dari pikiran, ya. Fayakunu hukmuhu ka hukmil marfu'i ilan nabi. Maka hukumnya kita anggap seperti hadis marfu, walaupun dia mauquf, hadisnya diucapkan oleh Ibnu Abbas, tetapi karena la majala fihi lirra'yi, tidak ada ruang dalam masalah ini untuk akal, maka kita anggap ini hadisnya dihukumi sebagai sesuatu yang marfu'. Kemudian, saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV, rahimani wa rahimakumullah. Waman, dan barang siapa? Wati'a, ya? Yang mencampuri atau yang mendatangi atau mohon maaf yang melampiaskan nafsunya fima dunal farji, ya, tetapi dia tidak mendatangi mohon maaf kemaluannya. Ada orang mendatangi perempuan, ya, lalu tidak terjadi pertemuan antara kemaluan khitan, dua khitan, ya, tetapi dia melampiaskan nafsunya, apakah dihukum had juga, dirajam, ya, ya, melakukan apa yang istilahnya ada bahasa-bahasanya, ya, kami khawatir tidak pantas disebutkan di sini, istilahnya sesuatu yang memang dilakukan bukan di bagian kemaluan, tetapi dengannya seseorang yang berzinah tersebut melampiaskan nafsunya. Ya, kalau terjadi seperti itu, laki-laki mendatangi wanita yang bukan mahramnya, ya, yang tidak halal baginya, yang bukan istrinya, ya, lalu dia melampiaskan nafsunya bukan di bagian kemaluan, maka hukumannya adalah uzzira, diberikan ta'zir. Artinya sama seperti yang mendatangi hewan, diberikan ta'zir. Bukan diberikan hukuman rajam sampai mati, tidak juga diberikan hukuman dera. Hukuman dera 100 kali atau diasingkan selama 1 tahun, tetapi diberikan hukuman ta'zir. Tadi apa ta'zir? Di sini dikatakan fil lughati at-ta'dib. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, kalau dilihat dari sisi bahasa, ta'zir artinya ta'dib. Hukuman yang bertujuan sebagai bentuk ta'dib, memberikan adab, pendidikan, ya, memberikan pengajaran. Adapun dari sisi bahasa, ma'khudun minal azri. Tapi dari sisi kata, dia diambil dari al-azr, yang artinya al-mana'. Itu kata Profesor Dr. Mustafa Dib. Mana artinya mencegah. Adapun secara syara'an, secara definisi syariat, yang dimaksud dengan ta'zir, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, huwa ta'dibu ala dhanbin. Dia adalah hukuman dalam bentuk, sebagai bentuk pendidikan atas satu dosa, la hadda fihi wala kafarata ghaliban, yang tidak memiliki ketentuan hukum pidana. Yang ada hukum pidananya misalnya mencuri, potong. Ya, apalagi tadi. Zinah kalau muhson dirajam. Kalau belum muhson didera. Ya, atau kalau dia menuduh wanita yang baik-baik berzinah, ada hukumannya. Nah, kalau hukuman ta'zir tidak ada. Tidak ada ketentuan syariat harus begini, harus begini. Ya. Yarahul qadi radian amma fa'alahul jani. Tetapi hukumannya ditentukan oleh hakim, ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi efek jera atas pelaku pidana tersebut agar dia tidak mengulangi apa perbuatannya. Ya, misalnya ketemu di mana, di taman sedang berdua-duaan melakukan perzinahan tapi tidak bertemu kemaluan dengan kemaluan, itu bisa kita hukum, tapi hukumannya bukan bukan had, tapi ta'zir. Entah didera 10 kali, ya, disaksikan oleh orang banyak, atau dengan hukuman yang dipandang bisa mendidik oleh hakim. Wala yablugut bitta'ziri adnal hudud. Ini bagian terakhir. Dan tidak boleh ketika kita memberikan hukuman ta'zir itu melebihi hukuman pidana yang sudah hukuman terendah. Ya, tidak boleh kalau saya hakim misalnya. Tidak boleh saya menghukum seseorang dengan hukuman melebihi batas minimal had, hukuman pidana. Hukuman pidana kan ada yang 100 kali pukulan. Ada yang paling tinggi rajam. Atau 100 kali pukulan. Atau 80 kali pukulan. Atau 40 kali pukulan. Nah, itu tidak boleh melebihi standar minimal. Artinya tidak boleh sampai 40. Tidak boleh sampai 40. Harus 40 ke bawah. Ya, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wahuwa arba'una jaldah. Yaitu 40 deraan, ya, yang menjadi hukuman pidana atas orang yang minum khamr. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Nu'man ibnu Bashir, berkata Rasulullah berkata, man balagha haddan fi ghairi haddin fahuwa minal mu'tadin. Barang siapa yang menghukum seseorang di dalam perkara yang belum ditentukan hadnya, artinya tidak sampai kepada hukum-hukum seperti zinah muhson atau ghairu muhson, maka dia telah melampaui batas. Oleh karenanya hukumannya ya 20 kali dera, atau 10 kali, atau 30 kali. Tapi yang menjadi efek dera misalnya disaksikan oleh sekelompok kaum muslimin. Wallahualam bishawab ma'asyiral muslimin. Ini poin yang bisa kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita ingin bahas hukum tentang qadzaf, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Assalamualaikum teman-teman. Ikutan yuk belajar bahasa Arab untuk anak. Salim yughlikun nafidah. Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustadz, dan lainnya. Umi dan Abi. Terus? Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV, jangan lupa. Mesin Ben Mary, penghangat makanan tipe MKS IBM 22 Maxindo. Untuk kebutuhan penghangat aneka menu makanan dari bisnis catering, resto, hotel, dan masih banyak lagi. Secara mudah dan praktis, makanan selalu siap disajikan pada konsumen dalam kondisi terbaiknya. Desain mesin elegan dan kompatibel, terbuat dari material top quality, food grade, awet, dan higienis. Jumlah pen 2 buah, dilengkapi dengan thermostat dan temperatur range 30 hingga 110 derajat Celsius. Mudah dipindah tempatkan pada berbagai macam lokasi indoor atau penggunaan di tempat lainnya. Mudah digunakan, mudah juga dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Hai kita sedaya sampun diparingi dening Allah pepinginan hijrah niku. Nugroho dumateng kita sehingga kita tansah saged beribadah kan istiqomah. Nggih nek jenengan ditampa sabar. Pacoban saking Allah Subhanahu wa taala insyaallah niku dados kafarat nggih kesalahan lan dosa. Ning nek jenengan ngrutu wah kebian-bian rasido-rasido wae Gusti Allah ijane piye nah naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah, kabar gembira bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini, Niaga TV telah hadir di satelit baru Kube melalui satelit S9 108.2 derajat dengan frekuensi 11.861 dengan simbol red 45.0 dengan polaritas H. Dengan satelit Kuben yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan negara tetangga, Anda dapat mengakses siaran dengan ukuran parabola kecil, lebih praktis dan mudah, khususnya bagi masyarakat perkotaan. Ayo, segera miliki dan saksikan tayangan kami. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa, kami kembali mengundang para pemirsa untuk menggunakan dua layanan kami, layanan telepon 0812-1998-1555 dan Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 08-1293-46-5676. Kita mulai dari pesan singkat. Hamba Allah di Jakarta, bolehkah kita menerima anak kos, mengontrak rumah kepada atau mengontrakkan rumah kepada pegawai bank ribawi atau pegawai pajak? Wallahualam bisawab ya. Al-ijarah atau sewa-menyewa adalah bab mu'amalah. Adalah bab mu'amalah. Dan Nabi SAW bermu'amalah dengan orang-orang yang bertransaksi dengan riba. Bahkan dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi. Dalam riwayat dikatakan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW pernah menerima hadiah dari orang Yahudi di Khaybar. sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi baju perang beliau tergadai di orang Yahudi. Sedangkan orang Yahudi, sebagaimana disebutkan dalam Quran, mereka adalah orang-orang yang menghalalkan riba, bahkan mereka melakukan riba. Bahkan hari ini kita mendapatkan mereka adalah para kepalanya riba. Ya, para bankir-bankir besar itu adalah orang-orang Yahudi yang mengatur peredaran uang di dunia. Ya, oleh karenanya kata para ulama, selama yang kita lakukan bukan transaksi riba, tapi transaksi yang halal, sewa-menyewa, atau selama rumah itu tidak dijadikan kantor untuk transaksi riba. Misalnya dia buka teller atau buka apa ruang, dia menyewa ruko yang kita miliki untuk digunakan kantor cabang atau apalah namanya, itu tidak bisa. Ya, itu tidak bisa. Karena memang digunakan untuk riba. Tapi kalau digunakan untuk tempat tinggal, ya, itu tidak masalah. Disewa untuk tempat tinggal atau disewa untuk kegiatan yang mubah, jual beli, ya, atau toko handphone atau toko makanan dan lain sebagainya, Allah alam bisawab, tidak masalah. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, hamba Allah dari Kalimantan Timur. Tiap malam saya sholat tahajud, tapi kadang lambat bangun, 20 menit lagi mau masuk subuh, masih bisa nggak sholat witir? Sangat bisa. Ya, 20 menit sebelum subuh itu waktunya masih sangat cukup untuk sholat witir. Sholat witir dengan 1 rakaat, sholat witir dengan 3 rakaat, atau sholat witir dengan 5 rakaat. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, ada yang mengatakan setelah membaca Al-Qur'an tidak perlu baca Shadaqallahul Azim. Yang baik yang mana? Ya, kalau sekali-kali kata para ulama tidak masalah. Sekali-kali ya kita membaca Al-Qur'an lalu diakhiri dengan Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tetapi menjadikan itu sebagai satu rutinitas yang terus-menerus dilakukan, ini tidak biasa dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apakah ada hadis yang melarang setelah hubungan suami istri sebelum mandi hadas besar kita makan dan minum serta berzikir syukron? Kalau berzikir ada, ya ada. Kalau berzikir ada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang menghalangi beliau dari membaca Al-Quran kecuali junub. Kata Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkata, tidak ada yang menghalangi Nabi untuk membaca Quran kecuali junub. Itu yang pertama. Adapun makan dan minum, menurut jumhurul ulama makruh. Ya, makruh. Orang yang dalam kondisi baru bercampur, belum mandi besar, makan dan minum makruh. Maka untuk menghilangkan karohah kemakruhan tersebut, paling minimal dia berwudu. Paling minimal dia berwudu. Ya, berdasarkan hadis bahwa Nabi berkata, apabila kalian selesai bercampur dan hendak tidur atau hendak makan minum, hendaknya kalian apa berwudu. Dan itu menurut pendapat jumhurul ulama, dia sifatnya adalah sunnah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Sebagian suami sudah mengingatkan istri yang gak bisa tinggalkan melihat TV swasta, terutama acara gibah dan sinetron. Padahal dia taat beribadah yang wajib maupun yang sunnah. Apa saya sudah lepas dari dosa? Allah alam bisawab, ya, menasihati istri adalah kewajiban. Maka tidak ada istilahnya, apa namanya, lepas tanggung jawab. Selama wanita itu adalah istri yang sah bagi kita, maka kita harus selalu ingat sabda Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, oleh karenanya sang suami punya tanggung jawab untuk memberikan wasiat, Rasulullah berkata, istausu bin nisa'i khair. Selalulah kalian memberikan wasiat-wasiat yang baik kepada wanita. Ya, ini kewajiban suami. Artinya tidak ada batas. Ya, sama seperti orang mengatakan apakah ada batas kesabaran? Tidak ada. Apakah ada batas di mana seseorang harus menasehat istrinya? Tidak ada. Selama dia masih istrinya, sah, maka dia wajib, bahkan bukan hanya menasehati, memerintahkan. Ya, memerintahkan. Karena suami memiliki power, memiliki kekuatan, memiliki perintah yang harus ditaati oleh istrinya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keenam dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana jika ada seorang mengaku melakukan sesuatu yang menghinakan dirinya sendiri, padahal dia enggak melakukan hal tersebut? Mohon penjelasannya. Bagaimana dia mengaku melakukan sesuatu yang menghinakan diri, padahal dia tidak melakukannya? Ya dia berbohong. Dia berbohong. Dan kita tidak tahu faktor dia melakukan itu apa. Apakah untuk menyelamatkan orang lain, atau untuk menjaga kehormatan, atau yang lain, kita tidak tahu. Yang pasti tidak boleh kita melakukan syahadatuz zur. Tidak boleh seorang muslim melakukan kesaksian yang dusta, kesaksian yang bohong, dan itu termasuk dosa besar. Ya, melakukan persaksian, Allah katakan la yashhaduna zura, dan mereka tidak melakukan persaksian yang zur, yang bohong, yang tidak benar. Oleh karenanya kita tidak melakukan persaksian yang bohong. Ya, tidak boleh. Haram. Dan ini termasuk kabirah minal kabair. Dosa di antara dosa-dosa besar. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang ketujuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah seorang istri berdosa mendoakan suami menikah lagi? Kenapa berdosa? Ya, kenapa dosa? Apakah menikah lagi dosa? Tidak. Ya, saya doakan Anda naik haji. Apakah doa saya itu salah? Tidak. Saya katakan kepada yang belum menikah, mudah-mudahan Anda cepat menikah. Saya katakan kepada orang yang ingin berinfak, mudah-mudahan Anda diberikan kemudahan berinfak. Haji, sedekah, infak, ya, menikah, termasuk di dalamnya ta'addud atau poligami, itu adalah syariat. Maka ketika suami mendoakan istrinya agar mendapatkan misalnya apa, calon istri yang baru, ya, artinya dia melakukan pernikahan lebih dari satu wanita, apakah itu berdosa? Tidak ada alasan untuk mengatakan itu sebagai satu dosa. Allah alam bissawab. Dari Ummu Farah di Jawa Barat. Saya jualan sembako dan lain-lain. Di mana ada produk yang ada gambar bernyawanya seperti di sampo, sabun, mandi, pampers dan lain-lain. Itu apa masuk malaikat yang tidak akan masuk ke dalam? Ya, dalam hadis dikatakan begitu. Ya, dalam hadis dikatakan seperti itu. Tetapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia melampaui kemampuannya. Itu kalau semua gambar harus dicopot, itu berapa produk yang bermasalah. Tetapi kita bertakwa, ya, fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kalian semampu kalian. Kalau kita bisa hindari, ya hindari. Kalau kita bisa hilangkan gambarnya, bilalah hilangkan. Tapi kalau kita jualan sampo apa namanya itu, sampo yang saset itu yang kecil-kecil, gambarnya satu saset ada 12. Sedangkan kita pajang berapa? Ya. Jadi ya, dan para ulama beda pendapat kaitan dengan memajang foto antara yang mengatakan haram dengan mengatakan makruh. Ya. Karena sifatnya adalah tidak masuk malaikat. Ya, oleh karenanya sama seperti orang makan bawang tidak disukai malaikat. Ya, beda dengan melukis. Ya, kalau melukis itu dilarang jelas melukis. Ya, karena dalam hadis dikatakan orang yang paling besar azabnya pada hari kiamat adalah orang yang musawwir, yang melukis makhluk yang bernyawa. Ya, akan dikatakan kepadanya gambarlah atau hidupkanlah makhluk yang kau ciptakan. Adapun memajang foto, apalagi yang sifatnya apa namanya menempel di produk-produk yang kita jual, itu sesuatu yang sulit barangkali ya, kecuali kalau ada yang bisa melakukan ya alhamdulillah ya. Dan ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang muslim harus punya usaha-usaha seperti itu, harus punya pabrik sampo ya, harus punya pabrik sabun agar gambar-gambarnya tidak bertentangan dengan syariat ya, tidak berseberangan dengan aturan syariat, menampakkan aurat yang harusnya ditutup ya. Dan ini pun peranan mungkin pemerintah ya, bagaimana tidak atau membuat regulasi agar yang tertempel di gambar-gambar itu tidak bertentangan dengan syariat atau tidak berunsur pornografi dan lain sebagainya. Jadi ya sudah, kalau memang bisa ya alhamdulillah, kalau tidak bisa la yukallifullahu nafsan illa usaha. Pertanyaan yang ke-9 dari jurnalis Malin di Batu Sangkar ya, Sumatera Barat. Kalau kita nonton mendengar pengajian di TV, apakah kita juga mendapatkan pahala sama dengan orang yang mendengar pengajian berjamaah? Kalau dikatakan sama, Allah alam bisab, tidak sama antara orang yang naik kendaraan, pergi ke masjid raya atau pergi ke masjid agung, dia harus membeli bensin, dia harus menempuh jarak sekian kilometer, dengan orang yang duduk manis di rumah sambil mungkin minum teh atau makan cemilan, tentunya tidak sama. Tapi mereka semua dapat pahala. Mereka semua dapat pahala. Tapi pahala itu min jinsil amal, al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal. Ya. Semakin sulit amal yang kita lakukan, tentunya semakin besar pahala yang kita raih. Ya. Artinya seberapa sulit tantangan yang kita dapatkan, ya, pengorbanan yang kita lakukan untuk bisa melakukan satu amal, itu menjadi penentu besar atau kecilnya pahala yang kita dapatkan. Tentunya ada ukuran yang lain, keikhlasan dan lain sebagainya, itu sudah maklum. Tapi setelah keikhlasan, ya, yang menentukan adalah sejauh mana usaha kita. Makin sulit satu amal, makin berat satu amal, makin besar pengorbanannya, tentunya semakin besar pula pahala yang kita dapatkan. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ke-10, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang kakek memiliki anak laki-laki satu-satunya yang sudah meninggal, bagaimana cara membagi warisan jika sang kakek meninggal? Kakek memiliki istri. Istri dapat 1/8. Ya. Saudara kandung 3 orang. Laki-laki 2 orang yang meninggal 1 dan perempuan 1 orang masih hidup. Cucu laki-laki dan perempuan, jazakumullah khairan. Ya. Wallah alam bisawab ya, dalam kasus ini yang dapat warisan ada 3 ya, istri dan cucu. Istri dan cucu, cucu laki-laki dan cucu perempuan, nanti dengan pembagian lizakari mislu hazil unsayain. Laki-laki mendapatkan 2 bagian perempuan. Walaupun nanti kita pastikan lagi, coba nanti kita lihat penjelasan para ulama dalam hal ini, tapi yang saya pahami, yang ahli warisnya di situ yang dapat adalah anak laki-laki, cucu laki-laki, cucu perempuan dan dan istri. Istri 1/8, selebihnya diberikan kepada cucu tersebut karena mereka menempati posisi anak. Ya, dengan rincian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Walaupun nanti coba kita pastikan lagi. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ke-11, hari ini semuanya pesan singkat ya, tidak ada dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kredit barang dalam Islam bolehkah? Para ulama berbeda pendapat ya, pendapat yang paling kuat tidak masalah kredit barang selama tidak ada unsur-unsur yang dilarang oleh syariat. Apa itu unsur yang dilarang oleh syariat? Misalnya denda keterlambatan. Kalau terlambat ada denda sekian, itu bisa riba ya. Maka selama ada unsur yang lain, misalnya banyaklah kalau kita bahas dalam ekonomi, kita tidak langsung membeli kepada pedagang, tapi ada pihak ketiga yang mendanai dan dia tidak punya barang, hanya mendanai saja. Itu pembahasannya ada dalam masalah ekonomi. Tapi secara umum, kredit kalau dia tidak ada sifat-sifat yang bertentangan dengan syariat, hukum asalnya boleh. Allah alam bissawab. Ada penelepon. Coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ini masalah lewat di dekat kuburan, Ustaz. Lewat di dekat kuburan. Baik. Ana sering melewati kuburan yang berada di pinggir jalan. Baik, Pak. Hampir setiap hari. Mm. Jadi ketika saya lewat, sering saya membaca doa untuk ahli kubur itu. Baik. Apakah itu dibenarkan atau sesuai dengan sunnah atau tidak, Ustaz? Ketika hanya lewat saja, tidak masuk. Iya, tidak masuk, Ustaz. Baik. Mendoakan. Iya, mendoakan. Baik, Bapak. Baik. Ya, terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tentunya kalau mendoakan tidak masalah. Kalau mendoakan tidak masalah. Ya, artinya kita mendoakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Itu tidak masalah mendoakan. Tapi kalau mengucapkan salam, itu bagi orang yang masuk ke dalam komplek perkuburan. Sebagaimana kita masuk ke rumah, kita mengucapkan salam. Dan bagi orang yang memasuki komplek kuburan, dia mengucapkan salam. Adapun sekedar lewat, dia tidak mengucapkan salam. Sebagaimana kita melewati banyak rumah di Jakarta ini, tidak setiap kali kita lewat rumah kita mengucapkan salam, kecuali kalau ada orang yang duduk di pinggir jalan dan lain sebagainya. Oleh karena kata para ulama, mengucapkan salam itu ketika masuk ke komplek pekuburan. Adapun sekedar lewat di depannya, kita mendoakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, ya. Atau kita doakan Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, ya Allah ampuni dosa yang masih hidup di antara kami yang sudah atau yang sudah meninggal, itu tidak masalah dan bagus. Ya, Allah alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.